Nuhun jarok meureun nyerep kana pikir, nyerep kana ati cu. Kaula nu pangresa. Iya. Kumaha. Saketilu miring salak satu madereng kahartus. Tetela kalawannya tak perang tejahat. Sapangeusi alam dunya. Tina perang ya istu daya ras-rasan hiru. Yaitu dimargikan ku prabut alas anu tangtu. Wika kajadian anak pohok mang sereng alo ua sereng suan karang-karang adik jeng lancik wujud. Nukitu manusia. Nukitu manusia sampurna. Ujung hingga bisa bebenah ke alam mangsa salan utang tu di dunia paburantak. Jalan agus aura-ura namun ngarat saya yang agus bocor di jalan. Usianun gentong tau bros beak di jalan saya nak. Nukitu manusiawi. Sanes. Nukitu manusia iman takwa. Sanes. Nukitu manusia anu ditonyolkan di makhluk sajian pajar ke manusia muya. Daya. Satu. Satu. Namun sababa menyaritak itu. Amam mati gak jadi murid. Meureun ki jarok ge tangtu mati gak mah anu jadi guru. Iya. Malahan eta senjata pasopati lamun teu salah harti cutatan dina Japar Sirik anu tangtu ai pasu teh parangi ai pati teh paeh eta parangi maehan jelema nu kitu manusa linuhung ngakebek pakarang pikeun nanasa jelema jaro teu wajar eta dicekel ku Ki Jaro. Aduh. Coba pikir. Tapi ulah cecok kasih bujeng hingga nulian. Suyudana kurawa sakabeh aswatama. Getih sorangan ala sorangan istri bere-beja. Sebab amat percaya iwa Ki Jaro. Murid ama anu kahrong. Anu baka bisa tepi ke alam kasucian. Jangan aku mahasun. Ada tetep baik itu. Upina upamikir kaula badai. Ngunurkeun diri tina kasatriaan. Ada yang ngunurkeun diri upami seuk ieu bakal perang kajadianna antawis dulur sareng dulur. Kadek cuk kadek pikir-pikir heula beuweung utahkeun bisi pajarkeun ieu teh kolot teh mawa racun. Deuk ngabengkahkeun, deuk ngancurkeun kana rasa satria, deuk ngarusak kana kapriwareaan hidep, deuk ngarusak kana sumanget hidep. Dek ngarusak kana pancen hidup di nagara. Ia lain amat tapi gerak korehan manusiawi linuhung anu angansik di alam sabab musabab gerak tempo alam asal anu tangtu. Inung bapak tengah haja nyiun urang temasur gelar kadunya naun sabab nakitu. Lamun sik urang terdikerasakan gelar kadunya. Lamun urang terdikerasakan ayak di alam pamerangan angin ku keresana zat anu kagungan. Perbahdi lamun hidup siro di dunia kena kena diawas kanu kagungan. Diawas kana tempat rahmat anu baka katincaku urang alam asa urang di dia baka siro balik na baka jadi juri diriwa. Baka numpang dina mangsa-mangsa na anu ayak di alam dunia modekai gunung cai leweng remak paling-paling asup ka jelema anu keur ngalamun. Nade tega hirup kitu bang-bang bleng-bleng ansik di alam marakayangan. Nade tega hirup isuning linglung ansik di alam apoek anu jiga kieu. Mun seuneu kari panasna, lamun cai kari tiisna, lamun angin kari tirisna, lamun bumi kari poekna, da sirik barangna mah geus eueuh anu kasebut ancur teh di dieu nya pitempateunana dihijikeun jeung juri gedemit barakasakan. Nu kitu manusa linuhung kasep. Tah ieu teh akibatna poek ku hawa nafsu iwati tega mehan baraya jeung baraya ku ayeuna perang, perebut kuap anu tangtu. Aduh. Rama guru muarobih deui kaula kataji dupi ieu teh kasebat naon? Ieu teh istilahna patarekan dina kadangiangan kaseh. Nuhun. Asa tina eueuhna naon? Tuluy kana ayana naon? Bakal mulang deui kana eueuhna naon? Moal dina naon da eueuhna naon? Ya. Coba. Nyek. Nyak. Mangat teh teuing kaula bade nyangakeun pasopati. Tapi engke. Dina hal ieu teh kudu make tawajuh, cu. Ayeuna wajuhanna kudu di tempat anu hara-haraeun. Mode leuweung-leuweung liwung anu teu katinca ku jalma. Iwati opat panon anu tangtu. Oh aya, aya kaula teh gaduh leuweung sesak babadan alas amer. Di mana? Di wates nagara Wirata sareng nagara Amarta dinya aya leuweung anu teu kababad jojontor paling ti kidul saket lautan. Sepi. Tara kacincang jalma. Teu aya nu wantung bujeung hingga jalma lian. Cenah mah manuk ngaliwat oge sok ragrag ka eta tempat. Kan aya angker-angker kitu mah diruat heula ku aman iruat. Ya. Pasopati bawa dina waktuna. Urang ancur, urang lebur, urang sangakeun ka empu Anganyali. Eta teh piruksakeun lamun dicekel ku anjeun. Atuh nuhun laksa ketika bingahan. Tah atuh dina mangsa nawojuhanana ieu teh kedah dina mangsa caang bulan anu mabra disebut dina malam purnama tanggal 14. 13 maran 14. Utami pisan, utami. Nah dina waktuna ama nyampeur ka dieu atawa urang patepung di ditu. Sakalian sasajen bawa. Ya. Utami mah supados teu tebih ti Rama Guru. Ti sok kalima angkat ka dieu eta tempat kalangkungan ka palih ti kenca jalan utami mah urang tepang di ditu. Cocok. Barang saweg ibaling wasana. Sonira manja. Sonira Pakurman catur sapratane pun Sri Nalendra Kresna manusia gelar Betara Seking Jengalamani. Mambanira ngademan ewuh pagulingan rana. Mambanira ngademan ewuh pagulingan rana. Sang Batara Ya Prapta Yayi Panengah Yayi Panengah Cah, cocek. Kesopan pisan aya kolot di jero tunulu. Cah, cocek. Kami telepat Mas Wanten Raka Batara. Amuing. Anger Kresna tepino. Untung tercarik ngomong. Nya. Aset, jangan bagiakan. Kadek, nah ini cedek balaka bae. Atau ada disumputunnya Pas Malan. Kadek bisa pajarkan nyepelekan karena kawataraan. Ente. Sawios tanggung jawab kaula pada balaka yang belak-belakan. Kaula pada ngecagkan tina kasatriaan kalian tersanggup hirup. Dogdag pas ya merebutkan alas tebih sarang syarat katang tuan hirup kemanusiaan anu kaweng kuku istilah kadangnyangan. Cocok. Raka Batara, ya ye panengah. Anger. Geun karasan aya paman wikuti sokalima. Dawuh cimaran mangga mangga. Ulah kaget ya ye ya akang ya. Rataka dia wangunan. Kinekar dia langrar. Iya tadayo Kang Praptara. Yai panengah geuning karasan paman resi aya di Madukara. Dekapino damel anger maha batara inuh ngahaturkeun sumah pangabaktos mun mang subuh keneh parantos di dieu mang teh kumaha damel ibaring pangestu paman yayi panengan yayi ngahaturkeun sumah sinungkeun ku honyuk pandengan Raka Batara katampi yayi damel ibaring pangestu akang teh ngahajaji ti bade nyubaranan undangan Rayi Prabu mang ieu teh hate merengseng akang ka hoyong sinang heula ka Madukara. Atuh karasan ayeuna aya kasepuhan tisu kali mah urang sareng we ka Marta dina nangtoskeun tilu sasi sakali ieu teh istilah nama diayakeun gempungan di Amarta nampi laporan-laporan ti para pejabat di Amarta pura. Ku kitunya paingan urang dieu mah mararayu ilu bulan sakali diayakeun gempungan hasil ceritu ti dieu laporan ceritu ti dieu nya aya cocok nya nya nya. Atuh sorina karasan pamanusia teh nya haja wae anyang sono Dauh ti malan eta ngahaja pun mang teu nanging utamina mah ngeunaan pamaksadan mah parios we duang rayi jaro. Kaula nungkula eta mah kumaha ki jaro deuk diwalakakeun pek deuk disebutkeun pek. Ya. Kan kade ulah kagorengan ngabentur ka ama teu ama teu lain dagang ilmu kade teh nganya akan jadi anak. Yo. Cing kempreng sumana oge. Hey. Cing mang oge. Cup. Cing mang oge. Oge cing mang. Weh. Raka Batara. Ya ieu pamana ieu. Bagja kurawuhna panjenengan sakantaran rayi teh unyu kuninga. Dina perkawis naon? Rama guru rawuh. Ti sokali mamaksad ngerakeun kadedeh ka kaula. Kairing. Mumpung mantenna gelar keneh di alam sabab musabab margi tos pinuh ku karumaosan aya dina kasepuhan. Lajeng mantenna rumaos parantos cuet ka hareup satiasana mulih ka alam langgeng anu tangtos mantenna bade ngalungsurkeun heula ilmu kaluhungan kadangiangan anu eusina nyata mukakeun lalangse rereget ing manusa sangkan tiasa dugi kana kamanusanaana linuhung istilah kamaripatan antawis manusa ka Gustina demi keur dirina masing-masing sakitu kaula nu wow. Bagja yayi kaula nu bagja tina mana tuh gini yang henteu dapat jadi nyangir bade dapat kumaha ka memang itu hiji kewajiban manusa maripat ka Gustina jasok cocok cek mang oge ayo dicari mana ku jelema ngerti mah murugana cek mang oge cek mang oge oge cek mang arugana kumaha tak tage tak tage nyohon nyohon tak itu geuning jaro acuba ki kere hate meureun malihan kaula teh bade nyeksakeun tina tugas teh sanggup hiji manusa nyanggah pancen ti pamarentahkan kalian kasebut satria kedah bela nagara jeung bangsa ini kedah nanonkeun jiwa soko memangsa nu bakal datang bakal sili gempurna dulur sareng dulur tina alatan perebut warisan astina tiluluhur di dieu bakal sili singareupan antara dulur jeung dulur ical baraya leungit pansakaki untur dulur malahan sareng guru ge bakal jauh jeung istilah basa murid bakal leungit timbul musuh sareng lawan bakal sili paehkan teh antara sagulung sagalan di dieu pangemut kaula tos teu aya sifat prikamanusaan tetela perang ieu teh jahat Raka Batara. Kitu ngar. Dupi masa dayi sakan tenan bade nyangakeun pasopati margi ieu teh hiji panah atanapi alat kanggo ngarogahala jalma teu payus aya di manusa linuku di dieu kaula nyuhunkeun widina ti Raka Batara sumangga urang sareng mios ka amarta kapusir dayeuh sakan tenan rayi bade unyuk-unyuk bade ngecageun tina kalungkan teu sanggup rayi jadi manusa judes telenges lali ka sifat kamanusaan utang. Muga-muga Raka Batara luntur kolbu jemar manah jiwa kaula ngadadak galak laleulus lalungse istu dirkapuk ka ibunan nirkapas ka kujana Raka Batara. Raka Batara istu daya sifat keadilan manusa merebutkeun bana tega ka dirina sareng ka nyawana. Raka Batara muga uninggal sumana gerabugikeun. Aduh ampun. Malam 14 mangsa bulan purnama rayi bade ditawajukan di alas kamiaka res Sultan Babadan Kakang Bima. Kalayan badai ngancur pasupati anu nyanak sangar sareng nyanak kadoraka. Sakitu atuh kuning arai kapan cengan. Yai. Paman miku pangapunten paman. Anger nyangakeun cuma ngaleke cai pun mang. Ya. Yai. Kaula nun kula. Akang ngiring bingah yai emut kana istilah kamanusaan di dieu tiasa kasungsi yen manusia dijadikeun anak ku kersana zat anu kagungan teh ditonyolkeun sareng makhluk sejen. Ukuran nama jurik sakti setan kawasa atuh leuwih mulya tibatan manusia yai. Mulyana manusia teh geus disampurnakeun budi pamilih akal pikiran rasa sareng prasana. Cek mang oge marukana ceuleuy sareng kadangiangan cek mang oge. Ya. Cek mang oge. Cocok anger akur. Akur pisan beres. Bale jeung ngepret mejana naon. Nu mata ku asuhat mama moal kabeuri kitu. Nya oge anak. Cek mang oge. Jadi lagi diwajibkan manusia kanggo ngahontal ka maripatan ka Gustina aya maripatna ho eta rai namun kana ngajalan patare karang tangtus antawis hakna as istilahna hakikatna torekatna dugi ka mangsa maripat. Dina mangsa manusia para dugi ka maripat di alam dunya teh kana tiasa panon benta panon awas cing bisa lolong panon celik bisa ngadenge cing bisa torek jeung budeg. Sulut baca trot cing tiasa ngunci manis saritangan ukur kutekna ati kolbu langsung kadat kresana di dia manusiawi linukung tiasa ngamah kana kadangiangan numagi kitu akan teh can sangem karek duwi kana batara oge akan teh seseut seuat kairing cek mang oge namun lagi ulah lali punten lagi paman miku punten cai kuma dupi lagi nunjuk ayah di mana. Di alam dunia, di alam pawenangan. Lu disebut alam pawenangan itu naha bade sawenang-wenang lakuning hiru. Sanes wenang milih na manusia ku aka pikiran anu seukeut ku elmu na Gusti nu kagungan ku ayana milih bener jeung salah alus jeung goreng. Yayi, kaula nun kula. Anu dihontal eta ilmu kadang nyangan tituang rama guru naon teh aja kasampurnaan hirup manusia. Naon di sungsi alam asal. Asal ni manusia ti mana ya? Tidak kersana manusia kadar ibu rama kadar cukang lantaran manusia teu maksud pribadi tapi gelarku kersana. Tetelah kalau nyata manusia aya nu ngadamelna upami istilah ngadamelna kedah aya parabot sareng kedah aya istilah nyieuna utang tu jeung aya paniata. Nah manusia gelar di alam sabab-musabab gelar ku kersana numawi manusia sanes ngumara tapi diumarakeun ku kersana. Cocok sakali deui yai singkat ti mana asalna manusia ti alam suhu ti alam sirna anu tangtos anu disebat alam teu aya nanaon aya ayeuna kubrak ka alam aya nanaon engke akawang suri ka alam teu aya nanaon moal naon-naon yai moal naon-naon da teu aya nu naon-naon. Sabab teu aya naon-naon. Aya sote naon-naon di alam aya naon-naon. Oh kitu, teu pinu. Dipirayeun nuju aya di mana yai ayeuna? Di alam sabab musabab. Naon-naon aya atawa teu aya naon-naon? Ayeuna mah nuju aya naon-naon. Dipirayeun nyepeng pancen ti. Kaula nun. Dipirayeun nyepeng pancen ti. Dat kersana nu kawasa pikeun nangtungkeun bener jeung adil pikeun ulah nyeungeureun karuksakan di alam pawenangan ieu rayi. Rayi pancen tugas di pamarentah tugas di pangagung pikeun deudeuh ka nagarana deudeuh ka lamasaina bela ka bangsana nu kieu satria ngaranana luyu eta istilah basa nu tadi dina eusi kadangiangan sareng satria pancen tugas di pamarentah henteu. Yai tahu pamit sareng eta mah teu luyu. Teu luyu paman. Teu luyu margi nya kitu aya tugas di pamarentah mah. Istilahna kieu manu anu kapan aku mampu nya bener-bener. Jing. Kumaha paman? Numutkeun ilmu kadangnyangan dosa manusia maehan manusia. Dosa, dosa. Tapi numutkeun tugas panten satria di alam sabab-sabab ieu geusan nyalametkeun nagarana, nyalametkeun bangsana. Mode lima ramo, eta lima ramo kaancikan ku sakasaki tumor. Eta kasaki tumor lamun teu diberantas, eta ramo hiji anu kaancikan kasaki tumor lamun teu diteuteuk tangtu bakal mamawa kana opat. Aya wenangna dina hukum nagara, dina hukum syariat ieu eta jelema dipaehkan. Bilih janten bibit berwit, bibit kasaki. Muhing panten satria mah hak pikemehanana ka musuh anu bakal ngaguna sika ka nagara jeung bangsa. Tak iya bakal tojangnya serang ilmu kesempurnaan kadangnyangan. Dupi Arjuna, nah ya teh istilah pun jayi punten. Nah Arjuna ya teh istilah narayat atau napi budak angon pun jayi punten. Satria, satria, satria. Nah wajar satria jika gitu, ngarepkan te naon-naon, muaya naon-naon, serta muasa lagi naon-naon, lantaran kis ngahunta ke alam kesempurnaan utang tu, sedangkan ya di alam naon-naon. Upami orang dek tetep ayah di alam naon-naon, ker ayah alam naon-naon, nah bakal tiasa diduga jeung dikira-kira, ku ayana bakal aya naon-naon anu bakal ngarebut hak. Ka urang saraya. Mana pancen satria paman? Wahiul. Anya teh macak mang mah cibaheula geus teu jadi RC RC acan cibaheula ge mana. Ada teh sanggup aja dah. Nya kudu poho karena sifat kemanusiaan cek mau ge. Eta mah nyangakeun ka Ki Jaro nyangakeun. Yayi. Raka Batara. Kumaha yayi? Upinamuati asa dicabut deui. Kaula teh sanggup ngajalankeun anak hirup jadi manusia nyekel pancen. Kedah meumpeukeun kana alam kasampurnaan. Tetela kaula mah bade ngalih kana patarekan ajaran tina kadangiangan. Oh. Kitu. Punten anger punten mang teh ka dieu teh punten omat-omat ulah disaurkeun mang dagang ilmu. Teu cingkempreng sumana ge cingkempreng mah. Ya. Eta mah kumaha Ki Jaro bari ditampi bari henteuna nyangakeun. Oh bari tetep aja ngantunkeun ieu pasoalan. Bari ngantunkeun tina kasatriaan bari jalir tina janji, sareungkeun ka pasatria teh nyangah pancen lima perkawis aja. Hiji-hijina. Hiji satria ngomong ulah dek bohong. Kadua satria setia kana amanat. Katilu. Katilu satria ulah jalir janji. Kaopat. Kaopat satria deudeuh nyaah ka lemah saena. Kalima. Satria taat ka peraturan jeung taat ka pamimpinan anu tangtu. Ayeuna sarat satria aya opat. Hiji satria sepiing pamri. Kadua satria kena jujur. Katilu satria istilahna ulah ngaluarkeun cipanon sarjan 1000 kali menang peristiwa. Kartos aja. Hiji kena jujur, kadua sepiing pamri. Katilu satria ulah ngaluarkeun cipanon. Kaopat satria ulah borangan. Jadi. Opat fakta nu mana nu bari dianggo. Menang bari tetep dina mangsa alam. Teu aya nanaon bari keur aya nanaon. Upami aya naon-naon mah bari disayagikeun ku cara eueuh naon-naon. Upami aya naon-naon mah bakal disayagikeun ku cara moal aya ge naon-naon. Ah ieu mah ye dongeng pinuh ku naon-naon cuma ieu. Ada emah mimitina teh. Jadi dieu ngadengkeun naon-naon ge mah. Kumaha sanaos bari kumaha rayi moal tiasa ngaungut ka linuan moal gedag kaanginan widi teu widi. Hal ieu mah kanggo kapentingan kaula margi kanggo ngahadepkeun maripat ka Gusti mah ulah nyanyanakan anu sanes. Cocok jaro ama oge jeung asuhan ama geus pakia-kia marupana. Oh kitu bari tetep aya di bari ngantunkeun kawajiban teu pino. Bari jalir janji tina sarat satria teu pino. Bari jalir janji tina pancen satria upina sayos disebat kitu jeung tibatan hirup jadi jelema doraka. Di kantun leungeuh sanes teh sono akang Bang. Anger ka mana ieu teh anger antos di kantun ieu. Enggal-enggalan teuing sanes teh sono permios. Jaro. Boah punu sawios. Daya wagelanana sareng tibatan kaula ciraka. Coda kitu cek mah ge. Bener. Jelema iman jeung takwa mah sok bawa ego godana. Kadang-kadang setan teh atawa iblis sok ngawujud aya setan juga pamajikan. Aya juga salaki, ya. Aya juga anak. Ya. Kadang-kadang juga bapak jeung inung, para eta teh ngahiwa kana perjuangan. Tapi kade Ki Jaro, ya Ki Jaro ulah boga rasa dicilakakeun, ulah boga rasa dijongklokeun ku amanya. Henteu. Henteu kaula nu anuhun, kaya teh kieu atuh cu. Sabab ama teh masih kena roba kapentingan di sokalima, tangtos ieu teh dina waktuna bakal petepung tanggal 13 malam opat wae. Wawelan. Welas. Saya tidak menyebut wawalan deh. Mang Samin. Iya, tena naon. Untung. Iya. Saya nama kulem mesawangi. Entong. Oh, Sumadra teh sageur. Ibaring pangestu. Sirikani. Ibaring pangestu. Cocok. Ku ngadengena Sirikani cageur oge meuni lenyap kitu kana. Oh, ajunya ya ama maklan ye. Keur karegregan ka pageuhan istilahna keur istilahna mah naon kitu istilahna mah ulah ngutain wan ulah gedaganginan. Ikiat. Halo. Ngahaturkeun ka wilujengan, apunten we teu tiasa jajab ka ulah sakantenan ayeuna upina bade ngadeuhsan ka Raka Prabu nyubaranan tugas kalayan ieu pasoalan bade dirugikeun. Sae. Pe atuh sae. Jadi selamatnya. Selamat juri kantun, selamat nungan. Nungantun cocok. Ayo. Sakunurna mah Resi Komayana sapratane pun Astra Jingga. Anu guragiru lulumpatan yang nyetelakin Dewi Sudiragin Tedamang Wales. Sumping naka manugara ka utusku Nuras Marku Dapawana. Dipi warang mulut pitulungutan. Pangapun din saha abdi dan sada Astra Jingga. Syuhun. Nuju ayah lingi. Ayah. Heh, obat masyaallah. Yang euh ampun magring euy. Mana geus? Saat magring. Allah pantes lami kan. Geus cabut cai-cai acan euy. Aduh. Pangapunten sih. Yap. Yang akeun cuma pangabakti sih. Aya naon? Jauh cimalan. Teresan tiasan angkat sih. Acan bujung ingal naon sih? Bisa nya mah. Sanes abdi teu isin. Sanes abdi kumawantun uningakeun pun biang teh. Ujug teu damang mah cenah. Saur pun bapa namanya ieu pun biang damang upami seun dileueutan sareng diibakan ku cai pangeuman senjata pasupati. Mah di situ disungkeun nuntur kalbu. Jemar mana? Ada. Meninggali nu disungkeun. Mana wi kawidian sun bari namut pasupati abi teh sakedap weh malam. Pun biang repot pisan teh lebet cai-cai acan mah teh sanes teh di rumah aku tatangga sih. Pasopati ulah lilanya dan ulah lila sabab ieu teh peso deuk diruat. Oh sih moal sih ayeuna rupina dikeuman ayeuna geus cangakeun deui pinten tampana. Lajeng Pasopati disangakeun ka Astra Jingga. Nyuhun kan acung abi teh sanes di sono ieu rupina diancos ku pun biang sih beral Astra Jingga ulah lila. Oh sih permios. Thank you.